ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad, ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. ثم صار هذا الأصل. Kemudian pokok yang seharusnya menjadi landasan akidah seorang muslim ini menjadi sesuatu yang asing, tidak diketahui oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Kita lihat kepada kelompok-kelompok yang mengatakan kelompok Islami, partai Islami, justru asal mereka, pokok keyakinan mereka bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh ulama ussalaf tentang dengar dan patuh, taat kepada pemerintah. Bagi mereka yang sesuai dengan mereka, yang berjalan, yang loyal dengan mereka, itulah yang menjadi orang-orang yang mereka dekatkan. Dan yang tidak sesuai dengan mereka, walaupun orang yang paling bertakwa, mereka tidak akan mau bersatu dengan orang tersebut. Tidak tersisa dari kelompok-kelompok yang menyandarkan diri kepada Islam untuk menjadikan akidah ini, yaitu taat kepada pemimpin, pemerintah kaum muslimin yang sah dengan syarat dia seorang muslim dan memiliki kekuasaan, tidak lagi dikenal kecuali kepada ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka yang benar-benar menyeru manusia kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian kata beliau, al-aslu rabi', pokok yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Pokok yang keempat ini yang penting diketahui oleh seorang muslim adalah dia mengetahui hakikat ilmu sehingga dia mengenal orang-orang yang berilmu, dan dia mengenal fiqih sehingga dia mengenal siapa yang seharusnya dikatakan sebagai ahli fiqih. Al-ulama adalah mereka yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam warasatul anbiya, yaitu mereka yang mewarisi para nabi. Apanya yang diwarisi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi, Allah tetapkan syariat untuk para nabi, mereka tidak mewarisi harta, mereka tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan maka itu sedekah. Apa yang kami tinggalkan maka itu sedekah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan uang dirham ataupun dinar. Innama warathul ilm, di sini innama adatul hasr, tidak ada yang mereka wariskan, artinya tinggalkan sebagai peninggalan, kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu akhada bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia sudah mengambil peninggalan para nabi yang terbesar atau bagian yang banyak. Maka ini ulama, yaitu yang mengikuti para nabi. Apabila seseorang mengenal ilmu ini, maka dia akan mengenal orang yang berilmu. Dan ilmu, apabila disebutkan ilmu di dalam Al-Quran atau hadis, Maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam sunnahnya. Maka semua lafaz ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara mutlak, maka ini adalah ilmu agama. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Di sini Allah perintahkan untuk berilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang tauhidullah, tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang harus diketahui seorang muslim bahwasanya makna la ilaha illallah mengandung dua hal: penafian segala jenis ibadah dan menetapkan penafian segala bentuk sembahan dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Ini yang harus diketahui seorang muslim. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutq illa haythu yastakmiluha. Kata Hafiz Al-Hakami, wa anna ma'naha 'alayhi dallat yaqinan wahadat ilayhi allaysa bil haqqi ilahun yu'badu illa al ilahul wahidul munfaridu bil khalqi wal rizqi wa bit tadbiri jalla 'anil syariki wan nadhiri. Makna la ilaha illallah, dan ini ilmu terbesar yang harus diketahui seorang muslim, adalah allaysa bil haqqi ilahun yu'badu. Tidak ada ilah, makna ilah artinya makluh, tidak ada sesuatu yang disembah dan dia berhak untuk menerima ibadah tersebut, baik itu doa, nazar, rasa takut, salat, puasa dan seterusnya, tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berhak untuk menerimanya? Karena hanya dialah satu-satunya yang esa, yang bisa mencipta, yang bisa memberi rezeki dan mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta ini. Maka siapa yang memiliki tiga sifat, mencipta, memiliki dan mengatur apa yang ada di alam semesta ini, dialah yang berhak untuk diberikan, diserahkan kepadanya ibadah. Adapun yang tidak memiliki tiga sifat ini, maka dia tidak berhak untuk menerima ibadah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, dan ini perintah pertama dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Di sini kemudian Allah jelaskan, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Kemudian Allah jelaskan kenapa Rabb ini berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Kata Allah, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Dikarenakan dialah yang menciptakan kalian dan manusia-manusia sebelum kalian. Kemudian kata Allah setelahnya, walladhi apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. Dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, was-sama'a bina'a, dan menjadikan langit bangunan yang apa, menjulang tinggi ke atas. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang menurunkan dari langit berupa air, air hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan dengan air hujan itu Allah mengeluarkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan sebagai rizki untuk kalian. Perhatikan di sini, dia Allah yang mencipta, dia Allah yang mengatur, yang memberi rezeki, dan dialah yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Sehingga kata Allah, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang memiliki tiga sifat. Adapun yang tidak memiliki tiga sifat ini, bahkan satu pun tidak, mereka tidak berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah. Sehingga kata Ibnu Katsir rahimahullah di akhir firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam beribadah dalam keadaan kalian mengetahui. Maknanya kalian mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa mencipta, tidak ada yang bisa menjadikan bumi hamparan, langit ditinggikan, kemudian menurunkan air dari langit dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Kalian ketahui, wahai orang kafir Quraisy, kalian ketahui bahwasanya tidak ada yang mampu kecuali Allah. Ini kalian ketahui. Semua manusia mengetahui kecuali Allah yang mampu. Lalu kata Ibnu Katsir, lalu bagaimana mungkin kalian mengetahui hal ini? Yang mencipta, yang mengatur dan memiliki hanya Allah. Bagaimana mungkin kalian berikan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ini makna ilmu yang harus diketahui oleh seorang muslim. Wa bi syurutin sab'atin qad kuyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi' qailuha illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal yaqin wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله بما أحب. Kemudian ada 7 syarat, tapi kita tidak akan bahas pada pertemuan kali ini, di lain waktu insyaallah taala. Intinya inilah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala puji. Allah berfirman di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Di sini innama adatul hasr, artinya tidak ada yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut yang dibangun di atas ilmu kecuali ulama. Di sini pujian. Dan Allah berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan." Allah berfirman, "Qul hal amman huwa qanitun ana al-lail ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, walaupun ini istifham inkari, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Dan ini semua ilmu tentang ilmu agama. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perintah di dalam Al-Qur'an tidak ada yang keduanya, hanya ada satu, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menambah. Tidak ada yang diperintahkan kecuali pada ayat ini di surat Taha, sebagaimana kata Hafidz Ibnu Katsir dalam Fathul Bari, Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni 'ilma." Dan katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu untukku. Yani ilmu agama. Maka perlu kita perjelas yang diinginkan Syekh di sini untuk mengenal ilmu dan hakikatnya. Apa yang dimaksud oleh ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Mereka adalah ilmu, atau yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu tauhid, dan mereka yang bersifat dengan ilmu ini, mereka inilah ulama yang hakikah, ulama yang rabbani. Adapun selain mereka ini adalah mutalabbisin, orang-orang yang menyerupai ulama tapi mereka bukan ulama. Mereka menyerupai ulama tapi mereka bukan ulama. Dan ini merusak, subhanallahil azim, merusak kehidupan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, 4 jenis perusak di muka bumi ini. 4 jenis perusak. Pertama, nisfu al-faqih, nisfu al-mutakallim, nisfu al-tabib, nisfu al-nahwi. Yang pertama, setengah ulama, setengah ahli fiqih. Setengah saja, enggak nyampe full, setengah. Ilmunya setengah-setengah. Kemudian setengah dokter, setengah ahli filsafat, kemudian setengah ahli bahasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nisfu faqih yufsidul buldan. Orang yang setengah faqih, dia merasa ahli fiqih tapi ternyata ilmunya cuma setengah, ini akan merusak sebuah negeri. Dia akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nisful mutakallim. Orang yang mengerti ilmu kalam, tapi cuma setengah saja. Sehingga yang seperti ini, agamanya akan berakhir dengan, sebagaimana kata mereka, lebih bagus daripada agama ajaiz Naisabur. Mereka akan berujung pada ilhad, mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala atau bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Ini nisful mutakallim, orang yang kenal filsafat tapi setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, nisful tabib. Nisful tabib, kalau tadi nisful mutakallim yufsid al-adiyan, kalau yang ini nisful tabib yufsidul abdan, merusak badan. Iya. Yang apa namanya, sakit kepala dikasih obat sakit gigi misalnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nisfun nahwi, ahli nahwu tapi cuma setengah saja ilmunya. Yang seperti ini, yufsidul lisan, yufsid al lisan, dan ini bahaya. Orang yang tidak mengerti nahwu ini bahaya. Kata al-Hafidh al-Iraqi dalam Alfiyatul Hadith, kata beliau, وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَ فِي حَدِيثِهِ بِأَنْ يُصَحِّفَ فَيَدْخُلَ فِي قَوْلِ مَنْ كَذَبَ فَحَقُّنِ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَ. Masya Allah. Ini dua bait, bagus sekali kalau kita perhatikan. Yang pertama, وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَ. Seorang ahlul hadith yang dia mengumpulkan riwayatul hadis atau mempelajari hadis secara riwayat atau diraya, dia harus memperhatikan dari siapa dia ambil riwayatnya. Jangan sekali-kali dia ambil dari lahan. Apa itu lahan? Yang keliru di dalam membaca hadisnya, yang keliru di dalam membaca bahasa Arab. Ini baru lahan dari sisi lafaz, belum lahan dari sisi makna. Kenapa dia harus berhati-hati? Fi hadithihi bi an yusahhifa. Jangan sampai dia membuat tashif dalam hadisnya. Apa itu tashif? Tashif mengubah lafaz. Misalnya dia mengatakan sebagaimana diriwayatkan dari Al-Asma'i, beliau khawatir orang yang mempelajari hadis tapi dia belum pernah belajar nahu, jangan sampai dia mengatakan innamal a'mala bin niyat. Innamal a'mala bin niyat. Benar atau salah? Salah. Harusnya innamal a'malu bin niyat. Inna memang harfu nasbin, tapi telah dimasuki ma. Iya. Inna namanya ma, ini ma'ul kafa. Ma al-kafa. Apabila ma ini masuk pada inna, maka inna tidak berfungsi lagi. Kalau kita katakan inna ashadu anna muhammadan rasulullah, muhammadan mansub pakai fathah, iya kan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, allaha, dikarenakan ada inna. Tapi kalau sudah ada ma, maka menghilangkan amalannya. Apa kata Ibnu Malik? Baik. Kemudian kata Hafidh al-Hafidh al-Iraqi, fi hadithi bi an yusahhifa, jangan sampai dia mengubah lafaz-lafaz dalam hadisnya. Fayadkhula fi qawli man kadzaba. Karena jangan sampai dia termasuk ke dalam orang yang diancam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di api neraka. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan innamal a'mala, Nabi tidak mengatakan itu. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Dan ini riwayat yang masyhur dari Sahih Bukhari, dari riwayat yang ini dari Al-Humaydi, dari Abdullah ibn Zubair. Walaupun dalam riwayat Al-Qa'nabi dari Malik ibn Anas rahimahullah, riwayatnya Al-A'malu bin Niyat. Dan ini riwayat dari Muwatta, dari jalur Muhammad ibn Hasan al-Shaybani sahib Abi Hanifa. Fayadkhula fi qawli man kadaba, fi qawlihi man kadzaba fa haqquni an-nahwu 'ala man talaba. Maka terlihat di sini betapa pentingnya nahwu untuk dipelajari. Betapa pentingnya nahwu untuk dipelajari. Ini kita baru bahas tentang lafadznya saja, belum dari sisi makna. Sangat penting mengetahui an-nahu. Tapi kita tidak akan membahas ini berdalam-dalaman. Kita lanjut. Wal fiqhi wal fuqaha. Demikian pula hendaknya kita bisa membedakan atau mengetahui apa yang dimaksud dengan fiqh dalam agama dan siapa yang dikatakan fuqaha. Al-ilmu dan al-fiqh ini kalau berpisah terkadang maknanya sama. Kalau disatukan seperti ini, al-ilmu cenderung kepada ilmu dengan ma'rifah, al-fiqhu ini dengan al-fahm yang masuk pada usul, pada furu', pada perkara-perkara amaliyah, pada masalah fiqih. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan pentingnya untuk kita mengetahui siapa saja yang menyerupakan diri seperti mereka padahal dia bukan dari mereka. Seperti tadi empat jenis orang tadi, nisful tabib, nisful faqih, nisful mutakallim, dan nisful nahwi. Dan semuanya ini merusak. Yufsidul buldan wa yufsidul abdan wa yufsid al adyan wa yufsidul lisan. Allahu akbar. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan siapa itu alim dan apa itu ilm, siapa apa itu fiqi dan siapa itu fuqaha dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah. Ya ayuha ya bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya fattaqun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Berarti orang yang berilmu adalah mereka yang pertama kali beriman ketika mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah mereka bertakwa, hanya kepada Allah mereka takut. Kemudian kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kemudian ciri ulama berikutnya adalah mereka yang menjelaskan kebenaran dan tidak mencampur adukan antara ilmu dan antara kebenaran dan kebatilan. Tidak mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam keadaan mereka mengetahuinya. Nah, kemudian mereka setelah memiliki ilmu, mereka juga beramal dengan ilmu tersebut. Dan inilah ulama. Kemudian wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Kemudian dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan salatlah bersama orang-orang yang salat. Ini menunjukkan setelah mereka memiliki ilmu, tidak sampai di sini saja, tapi mereka mengamalkan ilmu tersebut. Dan inilah hakikat ulama yang Allah sebutkan juga di surat Az-Zumar tadi yang kita sudah bacakan. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Seolah-olah Allah isyaratkan dalam ayat ini bahwasanya mereka yang berilmu adalah yang mereka yang mendirikan salat di malam hari, sujud, ruku', membaca ayat-ayat Allah, dikarenakan dua hal. Yahdharul akhirah, mereka khawatir akan datangnya hari akhirat kelak. Wa yarju rahmat rabbih, dan mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Maka di sini pentingnya kita mengetahui pokok yang keempat ini. Kemudian kata Syekh, wa yaziduhu wuduhan ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد ثم صار هذا أغرب الأشياء. Kemudian semakin jelas apa yang kita sedang paparkan ini, kata beliau, apa yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan yang panjang ini, yang sangat jelas bagi seorang yang ami al-balid, seorang yang awam dan daya tangkapnya lambat. Ini al-balid. Artinya kalau seorang yang awam dan daya tangkapnya lambat, harusnya dia sudah paham. Lalu seharusnya yang cendikiawan yang mengaku mereka adzkiyaul alam, harusnya mereka lebih cepat memahaminya. Tapi kata Syekh, "Tsumma sara hadza aghrabal asya." Tapi hal ini menjadi perkara yang asing di telinga mereka. "Wa sara al-ilmu wal fiqhu huwal bid'a wad dalalati." Kemudian ilmu dan fiqih dalam definisi mereka itu apa yang mereka tampakkan berupa bid'ah dan dalalat dan kesesatan. Dan subhanallahil azim, kalau kita perhatikan orang-orang yang berbicara tentang asma'ullah dan sifat-sifatnya, yang mereka menafsirkan sifat-sifat Allah kemudian mereka mengklaim ilmu. Misalnya mereka menafikan tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat tangan. Sifat dhatiyah. Sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hujjah, dengan dalih, bahwasanya tangan ini, kalau kita tetapkan bagi Allah, sementara makhluk juga memiliki tangan, maka kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini dalam pemikiran mereka. Kemudian, mereka menghiasi kecerdasan menurut mereka ini dengan sebuah kaidah. Apa kaidah mereka? Wa kullu nassin awhama tashbiha awil aw fawid warun tanziha. Setiap nas, dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis, awhama tashbiha, yang seakan-akan memberikan makna tashbih antara Allah dengan makhluknya. Awil, maka ta'wilkan, walaupun hakikatnya disini tahrif, palingkan maknanya, selewengkan maknanya dari makna aslinya. Au fawwid, kalau seandainya kita tidak sanggup lagi, fawwid, kembalikan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita akan jelaskan kebatilan kaidah ini. Warum tanziha, tapi jangan lupa niatkan untuk mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Masya Allah. Ini menurut mereka kecerdasan. Ini menurut mereka kecerdasan. Dan ini pemikiran bid'ah. Kita akan jelaskan insyaAllah. Sampai jam berapa? Hah? Jam 6. Masya Allah. Hangat airnya. Yang penting air hangatnya siap. Baik, kita jelaskan kaidah ini penting. Kenapa? Kaidah ini dipakai oleh ahli filsafat dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, di ulama-ulama terdahulu. Tapi sekarang sepertinya mereka mengamalkan kaidah ini, tapi mereka tidak pernah melafadzkannya. Iya. Jadi diantaranya kita akan jelaskan sesuatu tentang kaidah mereka yang kita ketahui, mereka sendiri tidak ketahui. Baik. Apa itu kaidahnya? Menurut mereka, setiap nas, dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah, yang seakan-akan menampakkan tashbih, seakan-akan ada penyerupaan antara Allah dengan makhluknya. Kita coba jelaskan tadi, apa? Al-Yad, penetapan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, kalau kita tetapkan bagi Allah tangan, dan makhluknya juga memiliki tangan, sementara makhluknya juga manusia memiliki tangan, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Iya. Ini kata mereka. Bukan kata Allah, bukan kata Rasulullah, bukan kata sahabat. Tapi kata mereka yang telah memiliki muqaddimah-muqaddimah, seolah-olah mereka ini yang paling cerdas di alam semesta ini. Kemudian kata mereka, maka kalau kita dapatkan nas seperti ini, awil, ta'wilkan. Oh, makna tangan dalam bahasa Arab, itu selain tangan seperti yang kita miliki ini, adalah al-qudrah atau an-ni'mah. Kekuasaan atau nikmat. Akhirnya mereka mentakwilnya dengan kekuasaan. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, jangan cuma ngarang-ngarang, Ustaz. Benar enggak mereka katakan seperti itu? Baik, siapa yang punya aplikasi Al-Qur'an, buka smartphone-nya semua. Yang punya aplikasi Al-Qur'an ada terjemahannya, buka smartphone-nya semua. Lihat di surat Sad. Mana mushaf? Lihat di surat Sad ayat berapa? 65. Masya Allah. Ana buka langsung surat Sad. Baik, lihat di ayat 75. Ini kita pernah jelaskan, tapi hari ini munasabah kita akan jelaskan betapa benar-benar orang-orang yang datang belakangan mengaku cerdas menjadikan ilmu itu bid'ah, itu ilmu, dan ilmu itu adalah bid'ah. Kita akan jelaskan. Sudah dapat? Di situ kata Allah, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kalau di terjemahan Depak benar. Kalau di terjemahan Depak benar. Kata Allah, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tangan, kekuasaanku. Baik, ada lagi? Antum apa, Bu Malik? Udah ganti. Kekuasaanku. Siapa lagi? Pak Mar. Baik, bagus aplikasinya. Nah, artinya yang kita katakan ini bukan omong kosong. Kaidah yang mereka gunakan ini bukan omong kosong. Bahkan itu ada di tengah-tengah kita. Iya kan? Enggak pernah sadar kan selama ini bahwasanya tafsiran di terjemahan kita dengan harusnya, harusnya di sini perhatikan Allah berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud dengan yang aku ciptakan, yaitu Adam, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini berdasarkan nas, kedua tanganku. Tapi mereka, seperti yang kita jelaskan tadi, kalau kita tetapkan bagi Allah tangan, sementara makhluk juga punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita ta'wil. Apa itu? Al-Izzah. Yaitu tangan artinya kekuasaanku. Apakah demikian? Ini subhanallah. Di antara sunnatullah, kalau sesuatu itu datang dari selain Allah, maka mereka akan banyak kontradiksi. Ini sunnatullah. Tapi kalau datang di sisi, dari sisi Allah semuanya, tidak akan ada perselisihan. Kita lihat di surat Al-Ma'idah. Di surat Al-Ma'idah ayat 51. Di ayat 51. Terus ayat 51 itu halaman paling kanan, halaman paling kiri jadinya ayat 64. Baik. Al-Ma'idah ayat 64. Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Tadi siapa yang punya terjemahan kekuasaanku? Baik, apa sekarang artinya? Syuf. Terus, baca terus. Dalam aplikasi yang sama, dalam manhaj yang sama, dalam filsafat yang sama, ketika mereka tidak bisa mentakwil surat Al-Ma'idah, mereka tetap menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Syuf, mulakhbat. Kontradiksi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan ahlus sunnah dari mengikuti hawa nafsu. Ketika seseorang kembali kepada Allah, dia tidak akan ada kontradiksi dalam kehidupannya. Tapi kalau dia lebih cenderung kepada hawa nafsunya, kepada kemampuannya sendiri, dia tidak mau bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, wakkalahullahu ila ma'allaqah. لِأَيِّ أَمْرٍ كَائِنٍ تَعَلَّقَهُ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى مَعَلَّقَهُ. dalam perkara apapun dia terlalu besar menyandarkan dirinya kepadanya, Allah akan tinggalkan dia dengan sesuatu tersebut. Padahal orang-orang Yahudi, dan perlu diketahui bahwasanya perkara tauhid, perkara sejarah, ini tidak ada nasikh dan mansukh di dalam kutub samawiyah. Dalam kitab-kitab terdahulu, dari sejak zamannya Nabi Nuh, Nabi Nuh memiliki kitab, hanya kita tidak ketahui namanya. Semua berita tentang Allah, sifat-sifat Allah sama. Tidak ada perbedaan. Di dalam Sahih Bukhari, suatu ketika ja'a habrun min ahbaril yahud. Suatu ketika datang seorang ulama dari kalangan Yahudi. Lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad, inna najidu fi kutubina." Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati di dalam kitab kami. Apa kitab mereka? Taurah. "Anna Allah wada'a as-samawati 'ala isba', wal ardina 'ala isba', wad dawab 'ala isba', wasyajar 'ala isba', wasair al-khalaik 'ala isba', thumma qala ana al-malik." Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami mendapati di dalam kitab kami, yakni Taurah, bahwasanya Allah meletakkan langit, seluruh langit, di atas ujung jarinya. Ini dalam kitab Yahudi. Allah meletakkan seluruh bumi di atas ujung jarinya. Allah meletakkan ad-dawab, hewan-hewan melata, semua di atas ujung jarinya. Kemudian Allah meletakkan semua air dan yang lain-lain di atas jarinya. Kemudian Allah mengatakan, "Anal Malik." Akulah raja. Akulah yang menguasai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatabassama hatta badat nawajidu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum sampai terlihat gigi geraham beliau. Tasdiqan biqaulih, sebagai bentuk pembenaran akan ucapan pendeta Yahudi ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Az-Zumar, "Wa ma qadarallaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabadatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Ini subhanallahil azim. Apakah orang-orang Yahudi lebih berilmu daripada kaum muslimin yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an sehingga mereka mau mentakwil tangan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara orang-orang Yahudi menetapkan bahwasanya Allah memiliki jari? Dan di dalam syariat kita, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perbedaan dengan syariat yang terdahulu mengenai sifat-sifat Allah. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulubul ibad, inna qulubal ibad baina isbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik." Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari Allah dari jari-jari jemari Allah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dua jari jemari. Kira-kira mereka mentakwilnya menjadi apa lagi itu? Dan kita lihat betapa batilnya mentahrif ini. Mereka mengatakan bukan tangan Allah, tapi kekuatan Allah atau nikmat Allah. Dikarenakan tangan dimiliki juga oleh makhluk. Tapi anehnya mereka menetapkan bahwasanya Allah maha hidup. Bukankah makhluk hidup? Iya. Oh, ini gak sama hidupnya. Hidup Allah dengan hidup makhluk gak sama. Iya kan? Hidup makhluk dengan hidup Allah gak sama. Lalu kenapa pada tangan mereka tidak katakan saja Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan? Tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, sementara tangan makhluk sesuai dengan kebutuhan makhluk. Manusia tangannya dua, hewan-hewan yang lain tangannya berbeda dengan manusia. Apa susahnya kalau kita kembalikan sebagaimana pemahaman salaful ummah? Kata Hafid al-Hakami, "Wa kullu ma lahu min as-sifati athbataha fi muhkamil ayati asaha fi maqalahu ar-rasulu fa haqquhu at-taslim wal qabulu نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى توبى لمن بهديهم قد اهتدى. لما بيت syarahnya terlalu panjang syarahnya. Intinya kita ringkas bahwasanya setiap apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an atau yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Numirruha sharihatan kama atat. Kita pahami sebagaimana kata itu datang. Allah menetapkan, Allah memiliki tangan, kita tetapkan maknanya. Tangan pada manusia ini, tangan pada manusia. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mengetahui seperti apa tangan Allah kecuali dia. Tapi maknanya mushtarak. Dari sisi makna Allah mengajari kita bahwasanya ini tangan kita dan Allah memiliki tangan. Dipahami ini? Tapi di dalam menetapkan sifat bagi Allah kita harus terlepas dari empat perkara. Kita harus menjaga pemahaman kita dari empat perkara. Dan setiap jatuh dalam kesalahan, terdapat kelompok sesat di dalamnya. Jatuh dalam kesalahan, terdapat kelompok sesat di dalamnya. Yang pertama, min ghairi tahrifin. Tanpa tahrif. Yaitu mengubah lafadz atau maknanya. Seperti yang kita sebutkan tadi, tangan Allah, mereka ubah menjadi tangan menjadi kekuasaan atau nikmat. Sifat istawa, Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, mereka ganti dengan istaula, menguasai. Dan ini kita sudah bantah sangat sering. Ini yang pertama, kita harus selamat dari tahrif. Yang kedua, kita harus selamat dari yang namanya ta'til, menafikan sifat yang Allah tetapkan. Menafikan sifat yang Allah tetapkan. Kalau yang pertama tadi terjatuh padanya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau yang kedua ini terjatuh padanya Al-Mu'tazilah. Yang mereka menafikan sifat Allah, mereka mengatakan Allah sami'un bila sam', basirun bila basar. Allah Maha melihat tapi Allah tidak memiliki penglihatan. Allah Maha mendengar tapi Allah tidak memiliki pendengaran. Subhanallah, ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Di sini terjatuh Mu'tazilah. Mereka menafikan Allah tidak di langit, Allah tidak di bawah, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di sana, tidak di sini. Kita sudah jelaskan tadi Pak sebelum zuhur. Allahul musta'an. Hingga akhirnya mereka menta'til, membuang, menafikan sifat-sifat Allah yang Allah sudah tetapkan. Sehingga menjadikan Al-Qur'an tidak ada artinya. Allahul musta'an. Padahal ini batil sebagaimana kita katakan al-mu'attilatu ta'budu adaman wal musyabbihatu ta'budu sanaman. Orang-orang yang menafikan sifat Allah, ini hakikatnya mereka mengibadahi sesuatu yang tidak ada. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, tidak ada di depan, tidak ada di belakang, tidak ada di sana, tidak ada di sini. Bingung dari tadi Anda ulang-ulangi terus, Anda bingung sampai sekarang. Apa susahnya kita tetapkan Allah mengatakan, mengabarkan tentang dirinya. Dan tidak ada yang lebih mengenali Allah dari Allah sendiri. Kata Allah, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Allah beristiwa di atas arsh. Selesai, kita tenang. Tanpa menyerupakan keberadaan Allah di atas arsh. Sebagaimana seorang duduk di atas kursi. Tanpa menyerupakan Allah berada di atas arsh. Sebagaimana orang berada di atas kendaraan kuda atau onta. Istirahat kita. Numirruha sarihatan kama atat. Ini ucapan salaf. Amirruha kama ja'at bila kif. Setiap ada nas-nas tentang sifat-sifat Allah, terima sebagaimana datang. Jangan tanyakan seperti apanya. Adapun maknanya kita yakini. Ada lagi yang mengatakan jangan tanya Allah di mana. Jangan tanya Allah di mana. Ini bertentangan dengan ilmu usulul fiqh, dengan ilmu lughah. Ilmu usulul fiqh di dalam menjelaskan alfadhul umum, lafad-lafad umum, mereka masuk pada aina. Aina ini istifham menunjukkan apa? Tempat. Iya. Ketika seorang bertanya aina Zaidun, di mana Zaidun? Yang ditanyakan kepalanya Zaid atau di mana posisinya Zaid? Di mana tempatnya Zaid? Iya kan? Ini bahasa. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Sehingga kalau orang menafikan, menanyakan Allah di mana, kemudian dia menafikan Allah berada di suatu tempat, ini menyelisihi bahasa Arab, menyelisihi usulul fiqh, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ketika dia bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" dan Nabi menggunakan bahasa Arab, berarti yang beliau maksud di mana Allah berada. Wadah? Di mana Allah berada? Ini muqtadal lughah. Inilah bahasa Arab. Maka Al-Jariyah menjawab, "Fis sama." Allah berada di atas langit. Lalu datang, "Oh tidak, Allah tidak ada di atas langit." Subhanallah. A'antum a'lamu amillah? Apakah mereka lebih mengetahui tentang Allah dari Allah itu sendiri? Ini subhanallah, coba lihat. Tapi menurut mereka, sebagaimana kata Syekh di sini, inilah ilmu dan inilah fiqh. Adapun orang yang mengatakan Allah di atas langit, ini mereka seperti Tuhannya orang Hindu katanya. Syuf, kok balak-balik? Allahul musta'an. Ya'ati 'alan nas sanawatun khadda'a yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang suatu zaman kepada manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sanawatun khadda'a, tahun-tahun yang menipu. Apa bentuk tipuannya? Orang yang jujur pada tahun itu dianggap dusta. Orang yang dusta dianggap jujur. Orang yang khianat dianggap amanah, sementara orang yang amanah dianggap khianat. Nasallallahu alaihi wa alihi. Maka di sinilah pentingnya kita belajar ikhwani, mempelajari akidah. Bagus kita belajar salat, kita belajar riba, bagus semua ini. Tapi jangan sampai waktu kita dihabiskan hanya untuk ini, melalaikan masalah akidah. Demikian juga mungkin ada saudara-saudara kita yang belajar ilmu-ilmu yang lain. Niatkan misalnya belajar kedokteran, belajar kelistrikan atau yang lainnya, teknik yang lainnya. Niatkan semua untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai kita terlalaikan dari mempelajari tauhid hanya untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Baik. Yang ketiga, yang seseorang harus selamat di dalam meyakini asma wa sifat. Yang ketiga, wa ghairi takyifin, tanpa menanyakan kaifiyah. Seperti apa sifat Allah? Wa qad rawat thiqatu an khairil mala bi annahu azza wa jalla wa ala fi thuluthil lailil akhir yanzilu yaqulu hal min ta'ibin fayuqbilu. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan selainnya, setiap malam tatkala tersisa waktu sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Ini kita yakini. Seperti apa Allah turun? Jangan ditanyakan, karena Allah tidak pernah mengabarkannya. Allah hanya menjelaskan bahwasanya ia turun, dan kita memahami makna turun ada dalam bahasa Arab. Yanzil Rabbuna, ada makna yanzil, artinya turun dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan. Maka kita imani sebagaimana yang datang. Wala nata'addad nusus, dan kita tidak melangkahi nas. Ada orang yang berani melangkahi nas. Apa mereka katakan? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Ini lafzul Bukhari. Tatkala tersisa sepertiga malam terakhir, Rabb kita Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia. Kata mereka, ini yang turun rahmatnya. Bukan Allah yang turun, rahmatnya. Taib. Tapi hadis ini ada lanjutannya. Fayaqul, hal min ta'ibin? Hal min sa'ilin fa'utiyah? Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah? Hal min ta'ibin fa'atuba alayh? Atau kama qala alaihi salatu wassalam fi ma yarwihi 'an rabbih. Apakah ada yang meminta, berdoa kepadaku sehingga aku mengabulkannya? Apakah ada yang memohon ampunan kepadaku sehingga aku mengampuninya? Kira-kira pantas enggak? Kalau mereka maksud rahmat yang turun, itu rahmat yang makhluk. Karena mereka mensucikan Allah dari turun. Mereka menafikan namanya sifat fi'liyah. Ada syubhat, tapi ana khawatir antum semua kurang paham. Karena di sini ada pembahasan filsafat sedikit, karena al-fi'il yufidul hadath, wal-hadath la yahsul illa min hadith. Agak susah memahaminya. Ala kulli hal, ini kata mereka, yang turun rahmat. Tapi lanjutan hadithnya, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena menurut mereka, yang turun rahmat Allah, rahmat yang bentuknya makhluk. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, dalam hadith yang lain, inna allaha khalaqa mi'ata rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat. 99 ia simpan di sisinya, dan satu ia turunkan di muka bumi ini, biha yatarahamul khalaiq, dengannya para makhluk saling merahmati, hingga seekor binatang buas tidak tega untuk menginjakan kakinya kepada anaknya. Ini satu rahmat saja. 99 Allah letakkan di sisinya. Dan ini rahmat yang makhluk. Mereka menginginkan Allah turun ke langit dunia yang turun rahmatnya. Rahmatnya yang makhluk. Kalau begitu yang mengatakan, apakah ada yang meminta ampunan kepadaku lalu aku ampuni? Apakah ada makhluk yang mengatakan demikian? Apakah pantas rahmat yang makhluk mengatakan demikian? Batil. Ini lihat, syuf ya ikhwani. Lihat, kalau seorang lebih mengandalkan logika dan akalnya, kepintarannya, dia akan mendapatkan kontradiksi di dalam kehidupannya. Iwallah. Tapi kalau mereka kembali, sebagaimana yang kita takrir, kita jelaskan pada al-aslu thalith tadi, kembali kepada Al-Quran, semua agama kita ini asalnya dari satu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan berupa Al-Quran dan melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kita kembalikan kepada Al-Quran, dan Al-Quran ini datangnya dari sisi Allah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya datang dari selain Allah, maka mereka akan dapatkan perselisihan yang banyak, kontradiksi yang banyak. Tapi karena datang dari Allah, tidak ada satupun kontradiksi. Maka semakin seseorang mendekat kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah, sesuai pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, tidak akan ada kontradiksi dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau dia lebih mengandalkan kemampuannya, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Ketika dia berpaling dari ayat Allah, datang syaitan. Dibisikan syaitan. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya apa? Kontradiksi jadinya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Siapa yang ingin sempurna, kembalilah kepada Allah. Tapi kalau ingin terpecah belah, dapat banyak perselisihan dan kontradiksi, itu hanya bisa terjadi apabila seorang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Seseorang di dalam menetapkan nama dan sifat Allah harus mensucikan dari yang namanya takyif, menanyakan seperti apa. Wadah, jelas insyaAllah. Yang keempat, وغير التكييف ولا تمثيل, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Artinya, ketika kita tetapkan bagi Allah tangan, maka kita katakan Allah memiliki tangan yang tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk memiliki tangan yang sesuai dengan kebutuhannya yang Allah jadikan untuknya, dan Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Istirahat kita. Enggak perlu capek-capek. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awil aw fawwid aw tanziha. Mereka punya dua tahapan. Pertama, ada nas. Kalau dia menyerupai sedikit, seolah-olah menyerupakan kepada tashbih, penyerupaan Allah, maka ditakwil, diganti. Bukan tangan, tapi kekuasaan. Bukan berada di atas arsh, tapi menguasai arsh. Subhanallah. Tapi kalau seandainya tidak bisa ditahrif ini terlalu jelas, nanti kaum muslimin tahu kesesatan kita misalnya, maka cukup di tafwid. Subhanallah. Dan tafwid ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kelompok sesat yang paling sesat. Tafwid. Apa itu? Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui makna dari sifat-sifat Allah kecuali Allah. Allahu Akbar. Ini seakan-akan Masya Allah, harusnya bukannya benar Ustaz. Tidak ada yang mengetahui makna dari sifat Allah kecuali Allah. Kalau datang sifat Allah, kita serahkan maknanya saja kepada Allah. Jangan kita tetapkan dengan pemahaman kita. Enggak ada masalah. Ini bid'ah seperti ini menjadikan Al-Qur'an laghwun. Al-Qur'an ini tidak ada maknanya, sia-sia. Allah berfirman di dua ayat dalam Al-Qur'an. Pertama di surah Yusuf, Allah berfirman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, ايش la'allakum ta'qilun. Alif Lam Mim, itulah Al-Qur'an yang nyata, yang jelas dan menjelaskan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami yang menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Apa tujuannya dengan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. La'alla di sini lit-ta'lil, tujuannya agar kalian bisa memahami Al-Qur'an ini. Maka Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab tujuannya untuk maknanya dipahami. Dan tidak ada pembahasan yang paling penting yang untuk dipahami dari pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pembahasan yang lebih penting dari mengenal Allah? Tidak ada. Bahkan semua masalah fiqih, masalah faraid, masalah hudud, semuanya ini Allah tutup dengan namanya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman menjelaskan, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu 'azizun hakim." Allah sebutkan di surat Al-Maidah, dan laki-laki yang mencuri, demikian pula perempuan yang mencuri, apabila telah mencapai nisabnya, kadarnya, maka potong tangan keduanya. Sampai di rizq sini. Potong tangan keduanya. Sebagai hukuman dari Allah atas balasan apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah menutupnya, wallahu azizun hakim. Allah maha izza aizul qahri wal ghalabah. Allah yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, hakim, dan Allah yang memiliki hukum serta memiliki hikmah dalam setiap hukumnya. Di sini menjelaskan tentang hukum had. Allah tutup dengan namanya. Menjelaskan tentang semua hal. Allah tutup dengan namanya. Di dalam Al-Quran. Iya kan, kita perhatikan Ghafurur Rahim, Sami'un Alim, dan seterusnya. Ini mayoritas Al-Quran. Lalu apakah ayat yang sangat banyak ini tidak ada maknanya? Sehingga kita serahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fuqaha, ini penting kalau ingin membantah tafwid ini. Di dalam surat Al-Maidah, ini penting karena jarang juga yang bahas, kita bahas dulu. Waktunya masih panjang, masih ada 1 jam. Kita bahas di surat Al-Maidah, Allah berfirman tentang haddul hirabah, yaitu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu anna allaha ghafurur rahim. Sebelumnya Allah sebutkan, innama jazau alladhina yuharibuna allaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Perhatikan di surat Al-Maidah ayat 33 sampai 34. Al-Maidah ayat 33 sampai 34. Ana enggak hafal ayatnya, jadi rada-rada lama nyarinya. Penting hafal ayat. Hafal ayat tapi begitu menyebutkan lafad salah. Setelah salah lafadnya, menerjemahkan lafadnya salah. Setelah menerjemahkan, menafsirkannya juga salah. Muskilah. Yang dipamerkan hanya menghafal ayatnya. Atau seseorang menghafal lafadnya tapi tidak mengetahui nomor ayatnya, tapi dia mengerti tafsirannya. Mana yang lebih paham? penetapan ayat ini mukhtalafun fih, bukan ijtihad sahabah. Peletakan ayat ini bukan ijtihad sahabah. Adapun penamaan surah sebagian ijtihad sahabah. Tapi tarqim, penyebutan ayat kapan ini, khilaf. Di antara khilafnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertama surah lafad apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inda Syafi'iyah. Tapi inda Al-Hanabila dan selainnya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, qasamtu shalah baini wa baina 'abdin nisfain. Fa idza qala alhamdulillah. Allah sebut salat Al-Fatihah sebagai salat, menamakannya salat, dan Allah mulai apabila dia mengatakan alhamdulillah. Maka ayat pertama adalah alhamdulillah, dan saya pernah dapat satu mushaf ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini hal-hal yang ijtihad, tidak ada perselisihan yang perlu di mengakibatkan pecah belah, perselisihan yang tidak perlu. Baik, Allah berfirman, tidak ada balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya kecuali dan ingin merusak di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib. Disalib, tangan kanannya dipotong bersamaan dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan. Min khilaf, disilang. Ini balasan bagi diantaranya kuta'ut turuk, para bajak laut, atau perampok. Perampok atau perompak? Apa bedanya? Perompak bajak laut atau yang di padang pasir biasanya, iya kan? Atau yang di perjalanan ke, siapa yang sering ke Sumatera? Iya. Biasanya ini sama hukumnya. Allahul musta'an, Allah yahdihum. Balasannya seperti itu tadi. Dibunuh atau disalib atau dipotong tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri dengan kaki kanan. Min khilaf, disilang. Atau diasingkan dari sebuah negeri. Kemudian kata Allah, dzalika lahum khizyun fid dunya. Ini kehinaan bagi mereka di dunia ini, dikarenakan tindakan kesewenang-wenangan mereka. Dan di akhirat mereka telah menunggu untuk mereka azab yang besar. Nasallahu salam al-afiyah. Kemudian kata Allah, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian mampu menangkap mereka. Ini hukum khusus dalam haddul hirabah. Kecuali orang yang bertobat sebelum kalian berhasil menangkap mereka. Sampai di situ saja. Tidak ada jawabannya. Coba perhatikan siapa yang punya terjemahan. Apa baca? Nah. Terus? Tidak ada balasannya. Hanya kecuali sebelum kalian menangkap mereka dan mereka sudah bertobat, iya kan? Tapi kata Allah, wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Di sini Allah tidak tetapkan hukumnya, hanya Allah sebutkan namanya. Tapi para ulama menyebutkan tidaklah Allah sebutkan namanya ghafurur rahim, yang maha pengampun dan maha pengasih pada tempat seperti ini, melainkan dosa mereka telah diampuni. Kalau mereka bertobat sebelum mereka tertangkap. Faham ini? Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu memiliki makna. Bukan ditafwid. Udahlah, kita enggak tahu maknanya. Kita kembalikan kepada Allah saja. Dan ajibnya, ada orang yang mentafwid makna ini dengan berdalil ucapannya Imam Malik. Kata dia, Imam Malik ibni Anas rahimahullah, ketika ditanya, ya Imam Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa mastawa, ya wahai Imam, Allah berfirman, Allah beristiwa di atas arsh ar-Rahman. Apa makna istiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Wal-kayfu majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Wal-imanu bihi wajib. Kata dia, istiwa itu maknanya ma'lum. Imam Malik mengatakan ma'lum artinya ma'lum fil lughatil arabiyah, ma'lum dalam bahasa Arab. Sebagaimana disebutkan Ibnu Manzur di antaranya dalam kitabnya Lisanul Arab. Dia mengatakan ma'lum, Imam Malik, maksud Imam Malik adalah ma'lum dalam bahasa Arab. Istawa. Allah berfirman, litastawu ala zuhuri, thumma tazkuru ni'mata rabbikum. Allah berfirman, wa idha stawaita anta wa ma'aka ala al-fulk, faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, wa lamma balaga ashuddahu wa stawa. Allah berfirman, thumma stawa ala al-arsh ila akhirihi. Ma'lum makna istiwa. Artinya, ala wartafa'a. Berada di atasnya. Ini makna istiwa. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya istiwa, Imam Malik mengatakan ma'lum, ma'lum bagi Allah. Subhanallah. Artinya yang mengetahui makna istiwa ini hanya Allah. Adapun kita, kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini yang disebut tafwid. Ini disebut tafwid. Selesai dari empat hal ini. Ini subhanallah, jauh sekali kita. Masih ada satu jam. Baik. Empat hal tadi saya ulangi. Ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana datang dalam nas Al-Quran atau hadis, dan kita menjauh dari empat hal. Yang pertama, tahrif, menyelewengkan lafaz atau maknanya. Kemudian ta'til, menafikan apa yang Allah tetapkan, ini tidak boleh. Atau takyif, mempertanyakan seperti apa. Atau tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Lalu kata Hafidz Al-Hakami, bal qawluna qawlu a'immatil huda. Adapun manhaj kita, aqidah kita adalah aqidahnya a'immah, ulama ussalaf. Tuba liman bihadihim qad ihtada. Maka berbahagialah orang-orang yang berjalan di atas jalannya mereka. Istirahat, tidak pusing. Ini harus ditakwil atau ditafwid? Datang satu nas, ini harus ditakwil atau ditafwid? Ini kita takwil maknanya, kita palingkan maknanya, atau kita serahkan maknanya kepada Allah. Subhanallah. Tapi kita kembali ke ucapan Syekh. Kata Syekh, mereka mengatakan bahwasanya apa yang kita takrir akidah ahli sunnah ini adalah jahal. Ini adalah jahal. Dan ini terdengar di YouTube, di Facebook, subhanallahil azim. Bahwasanya orang yang mengatakan Allah di atas langit, itu Tuhannya seperti Tuhan siapa? Allahul Musta'an. Ini mengolok-olok bahkan. Mushkilah, subhanallahil azim. Kita saksikan. Dan apa yang mereka yakini berupa bid'ah, yang itu yang bid'ah, yang tidak pernah dikatakan oleh salaf, malam yunazzil bihi alaihi sultana, yang tidak pernah Allah turunkan dalilnya dan petunjuk tentang itu, mereka katakan inilah ilmu. Ya subhanallah. Zaman kebolak-balik. Allahumma astaghfirullah. Baik, kita langsung pindah ke al-aslul khamis. Iya kan, sudah terlalu jauh kita melalang buana. Baik, al-aslul khamis. Al-aslul rabi, insyaAllah kita sudah sampai kepada apa yang diinginkan oleh muallif. Ya walad. Al-aslul khamis, pokok yang kelima yang hendaknya seorang muslim berpegang teguh di atasnya, bayanullahi subhanahu wa ta'ala li awliya'illahi wa tafriquhu bainahum wa baina al-mutashabbihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal-fujjar. Allahu akbar. Wa yakfi fi hadhihi al-aya fi surati Ali Imran wa hiya qawluh, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. الآية تأتى الآية. تقديرنا. أكمل واصل إلى آخره. الآية. نعم. طيب. Kemudian pokok yang kelima yang harus kita ketahui, penjelasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang wali Allah, sifat-sifat mereka, dan apa yang Allah janjikan untuk mereka, dan juga penjelasan tentang orang-orang yang menyerupakan diri dengan mereka. Orang-orang yang menyerupakan diri dengan wali-wali Allah ini. Pertama di sini Kita akan sebutkan definisi tentang waliullah. Siapa yang dikatakan wali Allah? Iya. Karena kita subhanallah di negeri kita ini, kalau kita dengar waliullah, itu tergambar orang yang pakai imamah, pakai surban putih, masya Allah, bisa terbang, nggak bisa turun. Taib. Ya ini muskilah. Karena dari kecil kita sudah disuguhi film-film yang menjelaskan waliullah itu kebal. Iya. Ketika ketemu company ditembak, nggak mempan. Allahul musta'an. Maka di sini penting untuk menjelaskan apa itu waliullah. Dan ini perselisihan di antara manusia. Sebagian menetapkan waliullah seperti yang kita sebutkan tadi. Yang mereka kebal, tidak dimakan api, bisa sholat di atas daun, walaupun editan, dan seterusnya. Ini, sebagian meyakini ini waliullah. Tapi sebagian meyakini yang lain, ini khurafat. Lalu bagaimana solusinya? Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada timbangan Al-Qur'an dan hadis. Maka tidak ada yang paling pantas mendefinisikan tentang waliullah selain dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka siapa waliullah? Allah berfirman di surat Yunus ayat berapa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat ke 62 sampai 63 tambah 64 62, 63, 64. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini tidak akan direnungi rasa takut dan tidak pula rasa sedih. Perhatikan dalam Al-Qur'an sering kita dapatkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak pula sedih. Apa perbedaan antara takut dan sedih? Takut adalah pada perkara yang akan datang. Adapun sedih pada perkara yang sudah berlalu. Maknanya, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya bagi wali-wali Allah, la khaufun alaihim. Mereka tidak ada kekhawatiran akan apa yang datang di kemudian hari. Berupa musibah maupun apa yang akan mereka hadapi di akhirat kelak. Ini tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka dibuat sedih dikarenakan hari-hari yang telah berlalu. Karena mereka yakini semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami sebagaimana dijelaskan Al-Baghawi dalam tafsirnya makna al-huzn wal khauf ini. Ini faedah yang sangat bagus. Kemudian kemudian kata Allah, siapa mereka ini yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini orang-orang yang memiliki dua sifat. Yang pertama, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mengetahui indikator yang menunjukkan seseorang itu wali atau bukan, lihat pada dua hal ini. Faman kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman kemudian dia bertakwa, maka inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, tapi kok dia enggak bisa terbang? Iya. Subhanallahiladzim. Kenapa dia masih sholat di Amwa Ustaz, enggak sholat di Masjidil Haram? Ya sholat di Masjidil Haram juga, akhi. Kalau lagi umrah atau haji atau lagi mukim di sana. Enggak benar ya kalau kita sudah jadi waliullah misalnya, kita hanya sholat di Amwa. Enggak, kita juga sholat di Masjidil Haram. Tapi kalau lagi ziarah ke sana. Adapun khurafat yang disebutkan. Dulu sempat saya ada diskusi dengan seseorang, rahimahullah, tentang khurafat. Karena ini masa-masa kecil kita, masa-masa yang tidak jauh dari hal-hal seperti ini. Disebutkan bahwasanya imam di suatu masjid itu kalau sholat zuhur, dia enggak zuhur di masjid, zuhur di rumahnya. Katanya dia duduk di rumahnya tapi sholatnya di Mekah, di Masjidil Haram. Alhamdulillah waktu itu sudah masuk TV kabel, sudah ada siaran Haramain TV. Sampai saya bilang waktu itu, karena yang disiarkan ketika itu di Channel One Saudi TV, yang disiarkan sholat subuh. Saya bilang ke orang ini, oke okay, kalau gitu gak apa-apa lah keyakinan bahwasanya dia sholat di Masjidil Haram. Tapi sekarang saya ada pertanyaan. Kita coba sholat subuh. Jam berapa dia masuk sholat subuh dalam rumahnya sehingga dia sholat di Masjidil Haram? Kalau seandainya sama dengan sholat di sini, sudah keliru dia. Karena perbedaan antara Sulawesi dengan Makkah itu 5 jam. Berarti kalau dia orang sholat subuh jam 5 di Sulawesi, di Haram jam berapa? Jam 1 atau jam 12? Jam 12. Baru selesai sholat Isya di Haram. Ini satu batilnya. Taib. Yang kedua, taib. Lupakanlah ini masalah waktu. Kita bisa nanti kalau dia mau masuk ke rumahnya, saya kasih tahu bahwasanya ini sudah adzan di Masjidil Haram melalui televisi. Surat apa yang dibaca imamnya? Taib. Iya kan? Mengaku hadir. Dia wali, Masya Allah. Wali orang yang punya ilmu. Harusnya dia tahu apa yang dibaca imamnya. Kemudian, kalau dia sudah, misalnya, oke lah dia tahu siapa nama imamnya. Waktu itu lagi semangat-semangatnya mengenal Imam Masjidil Haram. Allahul Musta'an. Bisa dijawab kira-kira? Ya akhi, setiap orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak kembali kitab Allah, pasti kontradiksi. Ini, qada'ullah kaunan syar'an. Ketetapan Allah yang sifatnya kauni dan syar'i. Semua perselisihan dikarenakan mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang menjadi solusinya kecuali mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirun. Kembalilah kalian kepada Allah. Bersegera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jalan keluar untuk semua permasalahan. Berarti waliullah, mereka yang memiliki dua sifat. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua bertakwa. Apa makna takwa tadi kita sudah sebutkan di secara umum di sebelum zuhur tadi? Takwa kalau disebutkan secara umum, baik, fi'lul awamir, tarkun nawahi. Mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang diharamkan. Sederhana. Loh Ustaz, berarti semua orang bisa jadi wali? Allah yang mengatakan siapa saja yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dia wali Allah. Tapi Ustaz, dia gak bisa terbang. Balik lagi kita. Baik. Jadi ini khurafat namanya. Adapun bagaimana Ustaz dengan dulu para sahabat yang memiliki karomah, tapi dia bukan nabi. Apa diantaranya karomah sahabat? Di antaranya mereka sedang berperang, lalu mendapati mereka kehabisan bekal, mendapati ikan paus yang tidak habis selama 2 bulan dan tidak rusak. Karomah bukan? Mungkin gak tiba-tiba seperti itu. Berarti kita harus definisikan dulu apa itu karomah. Karomah itu mirip dengan mu'jizah. Hanya mu'jizat untuk nabi, karomah untuk selain nabi. Apa itu mu'jizah atau karomah? Syai'un khariq. Yujrihillahu ala aidi awliyaihi. Sesuatu yang menyelisihi kebiasaan manusia. Yang Allah berikan kepada wali-walinya. Sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Mungkin saja ada orang yang tiba-tiba, seperti disebutkan, siapa yang tahu sahabat yang memiliki karamah? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa karamah Umar? Yaitu ketika beliau berkhutbah, tiba-tiba beliau mengatakan, ya sariyata jabalan jabalan, wahai prajurit, ke gunung ke gunung. Padahal beliau sedang berkhutbah sama orang yang di depannya di Madinah. Sementara prajurit ini sedang berperang di luar Madinah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fi ummati in kana fikum muhaddatsun fa Umar. Apabila ada yang diberi ilham di antara umatku, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini karamah. Mungkin enggak orang biasa sedang khutbah tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang jauh? Enggak mungkin. Tapi karena memang ketika itu kaum muslimin sedang membutuhkan arahan Umar, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah melalui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini karamah dan ini bukan sesuatu yang diusahakan. Lihat, mukjizah, karamah bukan sesuatu yang diusahakan. Apa makna bukan sesuatu yang diusahakan? Bukan dilatih. Orang bisa kebal karena dilatih. Mandi dulu puasa 40 hari, kemudian semedi di gua ila akhirih. Maka ini semua batil. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak pernah Allah sebutkan hal ini, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini batil. Adapun mereka mengatakan wali itu yang seperti ini, khususnya di negeri India ya, yang mereka berjalan di atas api. Ini yang mereka pelajari adalah sihir dan yang semisalnya. Sihir dan semisalnya yang merupakan ciri dari awliya usyaitan, wali-wali syaitan. Maka di sini kata Syekh Al-Muallif rahimahullah, pentingnya untuk kita membedakan mana yang waliullah dan mana yang wali syaitan. Baik. Waliullah, kita ulangi tadi, ada dua syaratnya. Pertama, dia yang beriman dan dia yang bertakwa. Seperti apapun karamah yang dia miliki, yang dia katakan karamah. Dia bisa panjat pohon. Semua bisa mungkin. Panjat pohon maksudnya langsung lompat ke atas pohon dan seterusnya, tidak kebal dimakan api dan seterusnya. Maka ini dilihat, kalau dia bertakwa dan beriman kepada Allah, maka mungkin saja kita tidak menafikan. Kita beriman kepada karamah. Beda dengan Mu'tazilah yang menafikan karamah. Kita beriman adanya karamah. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila ada orang yang mengaku dia bisa berjalan di atas air, ila akhirihi, terbang di udara, maka lihat ketakwaannya dan bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang dikatakan bertakwa dan beriman apabila sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai kita dari pembahasan al-karamah ini. Kita bacakan satu ayat untuk menutup bab yang kelima ini, yang menjadi al-haddul fasil, yang menjadi benar-benar pemutus dan pembeda antara waliullah dan wali syaitan. Karena wali itu adalah orang yang dicintai Allah. Wali adalah orang yang dicintai Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian mengklaim, mengaku bahwasanya kalian mencintai Allah dan dicintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti syariat beliau, ikuti sunnah beliau. Maka kata Imam Syafi'i tadi, ada orang yang mengaku bisa terbang atau berjalan di atas air, lihat sejauh mana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka ini kata para ulama ayatul mihnah, ayat ujian, al-haddul fasil, yang menjadi pemutus mana yang mengikuti yang benar-benar waliullah dan mana yang bukan waliullah. Apa itu? ketika mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu sadis. Baik. Al-aslu sadis raddu syubha allati wada'a syaitan fi tarki Al-Qur'an was sunnah. Di sini syaitan menghembuskan sebuah syubhat kepada manusia. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyingkap syubhat ini. Otomatis Syekh Muhammad akan menjadi musuh siapa? Musuh syaitan. Iya, sebagaimana dalam Muqaddimah Talbis Iblis dibawakan Ibnu Jauzi, asar dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, saya tidak mengetahui seorang yang paling dibenci iblis pada hari ini dari saya. Kata Ibnu Abbas, saya adalah orang yang paling dibenci iblis. Kenapa itu? Li'annahu ma ahdatha bid'atan fil masyriq faja'a bihi ahadun ilayya qama'tuha bisunnah. Karena tidak terjadi satu bid'ah pun yang dihembuskan oleh syaitan di daerah timur, kemudian ada yang membawanya kepadaku, aku matikan sunnah tersebut dengan sunnah, aku matikan bid'ah tersebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap orang yang mendakwakan kepada sunnah dan ingin mematikan bid'ah, dia telah mengumumkan perang kepada syaitan. Iya. Jadi jangan heran kalau misalnya syaitan mengerahkan aulia. Wa inna syaitana la yuhuna ila auliyaihim. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Kata Allah di surat Al-An'am, dan adalah syaitan, mereka mengirimkan utusan-utusan mereka kepada kalian, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian tunduk, mengalah kepada mereka, kalian telah menjadi orang yang musyrik. Subhanallah. Jadi ini sira' bainal haq wal batil, dan antara manusia dan iblis, bukan terjadi pada zaman Nabi Adam saja, tapi sampai zaman kita ini terus syaitan betapa murkanya dengan manusia. Tapi jangan takut, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu pegangan di surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan adalah tipu daya yang lemah. Iya. Dan siapa yang paling kuat di alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin berpegang dengan kekuatan, maka hendaknya dia merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir dengan tipu daya syaitan. Innaka idza syaitan kana dha'ifa. Baik. Apa itu syubhat yang disingkap oleh Syekh Muhammad ini, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini orang yang paling banyak musuhnya? Beliau dituduh Wahhabi, takfiri, khariji, minal ghulat, dan seterusnya. Julukan-julukan, lakab, cemoohan diberikan kepada beliau. Sampai zaman kita ini. Allahul Musta'an. Sampai Syekhul Islam dikatakan Wahhabi. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dikatakan Wahhabi. Padahal Syekhul Islam lahir hidup tahun 700 Hijriah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab 1200-an Hijriah. Mungkin tidak Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menjadi Wahhabi, sementara nisbat Wahhabi ya baru ada pada tahun 1200-an. Subhanallah. Begitu ya, subhanallahil azim, yang namanya hasad dan dengki ini akan menutupi kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah ada hasad dengki ini akan lahir yang namanya kibr. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dan Allah berfirman tentang Fir'aun, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mendustakan tanda-tanda yang dibawa oleh Musa alaihi salam dalam keadaan mereka meyakini itu benar. Kenapa mereka mendustakan dalam keadaan di dalam hatinya mereka ketahui itu benar, dengan lisan dan perbuatannya mereka dustakan? Dikarenakan dua hal. Pertama, zulman, dikarenakan kezaliman mereka terhadap Nabi Musa alaihi salam, terhadap al-haq yang beliau bawa. Wa uluwa, dan kesombongan. Maka yang namanya kesombongan ini yu'mi wa yusim, yang namanya kesombongan ini akan menutupi mata, demikian pula telinga. Dari sombong ini mulai lahir yang namanya hasad. Iblis tidaklah dia hasad kepada Adam melainkan kesombongannya. Illa iblis aba wastakbar. Dia hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan orang kalau sudah hasad akan membawanya kepada perkara yang sangat banyak yang haram, di antaranya an-namimah. Kalau sudah hasad akan mengantarkan kepada namimah, adu domba. Dia sudah hasad, dan makna hasad ikhwani sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tamanni karahiyatu ma an'amallahu 'alal ghair, yaitu membenci apa yang Allah berikan kepada saudaranya berupa nikmat, walaupun dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat tersebut. Semata-mata dia benci atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada saudaranya, ini sudah hasad. Dan kalau sudah hasad, benci, dia akan berusaha untuk menjadikan sahabatnya itu dijauhkan dari nikmat. Dia mulai hasad, dengki, mulai iri, namimah, mengadu domba, dan seterusnya. Wal'iyadu billah. Asalnya apa tadi? Satu, kesombongan. Kesombongan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Karena kalau sudah ada kesombongan akan melahirkan turunan-turunan dosa berikutnya. Wallahu musta'an. Baik. Syubhat yang beliau maksud, yang dihembuskan oleh syaitan, yaitu Al-Quran ini, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang susah dipahami. Dan tidak mungkin bisa memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Artinya orang yang telah memenuhi syarat ijtihad. Yang pertama, ada 7 disebutkan para ulama. Siapa yang hafal manzuma tashil turqat? Wa syaratul ijtihadi an ya'rifa min ayil kitab. Min ayil kitab wa sunan. Kita sebutkan saja apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama adalah dia mengetahui dari ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Walaupun dia tidak menghafalnya, yang penting adalah dia mampu merujuk kepadanya ketika dia membutuhkan untuk merujuk kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dia mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi sahih dan dhaifnya. Yang sahih dia amalkan, yang dhaif dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, dia mengetahui usulul fiqh. Usulul fiqh ini berkaitan dengan an-nasikh wal mansukh. Kemudian mana saja yang ijma', mana saja yang khilaf. Yang ijma' dia katakan ijma', sehingga dia tidak menyelisih ijma'. Yang khilaf dia tidak katakan ijma', sehingga dia lapang dada kepada saudaranya apabila ada perkara yang di situ perkara ijtihad, bukan perkara ijma'. Kemudian dia mengetahui al-umum wal-khusus. Kemudian mutlak wal muqayyad, al mujmal wal mubayyan wal mufassar, dan seterusnya. Kemudian dia mengetahui bahasa Arab. Nahu, sharaf, balaghah, dan juga ilmu al-mu'jam. Ini kadang yang sering dilalaikan, ilmu al-mu'jam ini. Apa itu ilmu al-mu'jam? Adalah mengetahui setiap kosakata, dengan maknanya. Ini biasanya ilmu mu'jam ini dikembalikan kepada syair-syair Arab. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Abdul Karim Az-Zaidan di dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usulul Fiqh, beliau menambahkan al-isti'dadul fitri. Apa itu al-isti'dadul fitri? Kecerdasan seseorang, kemampuan seseorang yang bisa menggabungkan dan mengambil kesimpulan dari beberapa ayat atau hadis-hadis yang berbeda. Karena tidak semua dalam satu kelas itu, kita perhatikan misalnya ada siswa kita, ada di antara mereka yang berbakat, kita hanya kasih dasar saja, pola saja, tapi dia bisa kembangkan. Tapi ada yang dia monoton, hanya mengikuti apa yang sudah ada. Nah, begitu juga manusia seorang ulama, apa beberapa ulama, mereka ada yang hanya bisa mengikuti. Tapi mereka tidak mampu mengambil istinbat. Nah, yang mampu mengambil istinbat ini, inilah yang dikatakan mujtahid mutlak. Walaupun ada istilah mujtahid madhab, mujtahid mutlak, keduanya kita bahas pada tempatnya insyaallah ta'ala. Mereka permisalkan mujtahid mutlak itu seperti Syaukani wa San'ani. Adapun mujtahid madhab seperti Nawawi wa Ibn Kathir wa Ibn Abdul Bar ila akhirih. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah untuk madhab Hanbali. Tapi kita tidak bahas. Intinya, syubhat yang dihembuskan oleh syaitan ini menggambarkan bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang susah sekali untuk dipahami. Sehingga tidak mungkin seseorang yang awam langsung membaca Al-Quran kemudian dia memahaminya. Maka jauhi Al-Quran. Inti dari syaitan itu, jauhi Al-Quran. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, berarti orang yang jauh dari Al-Quran ini menjadi wali syaitan. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, dalam surat innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun wa idza badalna ayatan makana ayah, di surat An-Nahl. Sultanuhu, kekuasaan dan kehebatan syaitan ini bisa terjadi, kekuatan syaitan ini bisa menguasai kepada orang-orang yang condong kepada syaitan. Artinya kalau dia meninggalkan Al-Quran, maka dia akan diuji dengan fitnatu syaitan. Maka dia condong kepada syaitan. Harabu minar riqil ladhi khuliqu lahu wabulu biriqil hawa wasyaitani. Sebenarnya kata Ibn Al-Qayyim dalam Nuniyah, mereka lari dari peribadahan kepada Allah yang dengannya mereka diciptakan, dijadikan fitrah dalam hati mereka, sehingga mereka diuji dengan menyembah hawa nafsu dan syaitan. Maka siapa saja yang berpaling dari Allah, maka akan disambut oleh syaitan. Ini sunnatullah. Siapa saja yang berpaling dari Allah, maka dia akan disambut oleh syaitan. Maka ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, jangan kita menyangka bahwasanya syaitan menang melawan kita. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah sedang berpaling dari kita. Jadi ketika sedang terjadi sirah, perhelatan antara kita dengan syaitan, kemudian kita kalah, terjatuh ke dalam maksiat, maka kita harus sadar bahwasanya ada hal-hal yang kita berpaling dari Allah dan terlalu menyandarkan kepada diri sendiri. Iya. Suatu saat kita terjatuh ke dalam syubhat, pusing kita, terjatuh ke dalam dosa syahwat, maka ketahuilah bahwasanya ada sesuatu yang kita berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berpaling dari kita. Kalau Allah sudah berpaling, maka siapa lagi yang akan menyelamatkan kita? Sehingga disambut oleh syaitan. Man dhaladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an au arada bikum rahmah wala yajiduna min dunillahi waliyan wala nasira. Siapakah yang bisa menyelamatkan kalian dari kesalahan, dari dosa, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa menyelamatkan kalian dari musibah? Dan siapakah yang bisa memberikan rahmat kepada kalian kecuali Allah? Nah, lalu kalau seandainya ini syubhat, bahwasanya Al-Quran ini tidak ada yang bisa pahami kecuali orang yang berilmu sekali, mujtahid mutlak, ini syubhat, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Lalu yang benarnya gimana? Iya kan? Harus ada pertanyaan. Disebutkan tidak oleh Syekh di sini? Muskilah tidak disebutkan oleh Syekh. Disebutkan tidak? Kalau seandainya apa yang beliau sebutkan ini, bahwasanya Al-Quran itu susah. Ini kata syaitan. Al-Quran itu susah. Jangan langsung baca. Jangan kalian baca. Jangan pelajari. Biarkan mujtahid mutlak yang mempelajarinya. Biarkan ulama yang sudah tua, yang senior yang mempelajarinya. Kalian tinggalkan saja. Ini kata Syekh syubhat. Berarti yang benar gimana dong? Kita jelaskan insyaAllah. Yang benar, dikarenakan ini syubhat, dan syubhat itu labsul haq bil batil atau idhar ma fi idharu ma fi haqiqatihi batil bi suratin zahiruha salah. Ini definisi yang dinukil oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis. Syubhat itu menampakkan sesuatu yang seolah-olah indah dan kebaikan, tapi pada hakikatnya di dalamnya kejelekan dan keburukan. Tapi tidak dikatakan syubhat sampai ada sedikit kebenaran yang seolah-olah mungkin benar. Iya kan? Baru dikatakan syubhat. Syubhat artinya samar. Seseorang untuk membedakan dia baik atau buruk, ini samar. Kenapa ini dikatakan samar? Karena memang beberapa ayat dalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami kecuali ar-rasikhuna fil ilm. Dipahami ini? Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang benar-benar kokoh di dalam menuntut ilmu, yaitu para ulama. Kebenaran ini hanya satu. Masih ada dua bagian lagi yang kita belum jelaskan. Karena dari Al-Quran nanti kita bagi tiga bagian. Ada yang sangat susah dipahami, ada yang orang baca saja langsung dipahami, ada yang cukup membutuhkan sedikit juhud, sedikit usaha dan bisa dipahami. Ini kita akan jelaskan. Nah, syaitan mengambil satu bagian untuk menutupi dua bagian tadi. Ini muskilah syaitan. Kita jelaskan insyaAllah. Jadi kita dahulukan yang paling gampang. Jangan sampai waktunya habis, kita sikat syubhatnya, kita tidak berikan jawabannya. Yang pertama, dari Al-Quran ada ayat-ayat yang seorang membacanya langsung paham. Iya. Apakah pantas seseorang ketika mengetahui ada ayat yang dia baca saja langsung paham, lalu dia berpaling dari hal tersebut, meninggalkan Al-Quran dikarenakan syubhat syaitan? Contohnya, Allah berfirman di surat Al-Isra, bagus Allah susun beberapa perintah dan larangan. Allah berfirman, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Janganlah engkau menjadikan bagi Allah sembahan yang lain, tandingan di dalam beribadah kepada Allah. Jangan jadikan ini. Ini jelas apa tidak ayatnya? Bisa langsung dipahami? Nah, kalau engkau melakukan ini, fa'lil aqibah fataq'uda madmuman makhdhula, maka engkau akan menjadi orang yang hina dan terhinakan. Kemudian kata Allah setelahnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan. Qadha di sini namanya qadha syar'i. Allah telah menetapkan di dalam syariatnya, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jelas tidak? Jelas. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jelas tidak ayatnya? Jelas. Alhamdulillah. Kemudian ayat setelahnya, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabn as-sabil wa la tubadzir tadzira. Dan berikan kerabat dekat kalian haknya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan janganlah kalian melakukan perbuatan mubazir. Jelas tidak ayatnya? Bisa langsung diamalkan? Bisa. Kemudian Allah berfirman, apa ayat setelahnya? Halaman baru. wala taqrabu. La. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan karima. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast. Ini mungkin ada sedikit kinayah di sini lah, bas. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini ada kinayah, wala taj'al yadaka maghlula. Jangan jadikan kedua tanganmu terlilit. Ila 'unuqika, di lehermu. Apa maknanya ini? Agak susah mungkin. Tapi saya jelaskan. Ini dalam bahasa Arab namanya kinayah, yaitu menggunakan lafaz yang bukan zahirnya yang diinginkan, tapi makna kiasan. Dalam bahasa kita makna konotasi. Artinya tangan kalau dililit seperti ini merupakan ungkapan seseorang tidak suka, apa namanya, tidak mau berinfak. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast. Jangan juga terlalu melapangkan tanganmu. Artinya jangan pelit dalam bersedekah dan juga jangan berlebihan di dalam bersedekah. Kata Allah di surat Al-Furqan, wabtaghi apa namanya? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak berlebihan dan tidak juga terlalu pelit, tapi di tengah-tengah. Sudah dijelaskan seperti ini, dipahami tidak? Paham. Berarti ada dari ayat Al-Qur'an yang orang membacanya saja, bahkan membaca terjemahnya langsung dipahami. Ayat setelahnya ada dua ayat yang jelas sekali, kita lewati satu ayat. Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ada seseorang berzina wal iyad billah, ditanya, kenapa? Wah, Al-Qur'an itu susah dipahami. Antum berzina ini haram. Oh ya? Anda enggak tahu? Kita katakanlah, seperti ini, ma la yasa'u jahluh fid din. Sesuatu yang tidak bisa seseorang jahil di dalamnya tentang perkara agama. Ini sesuatu yang ma'lumun bid-darurah. Dalam Islam, sesuatu yang ma'lum bid-darurah, bahkan ini syariat semua Nabi, mengharamkan yang namanya zina. Laqad hama usul al-Mustafa an sifahil jahili hatta safa. Iya. Hafidz Al-Hakam menyebutkan dalam Manzuma Siratin Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam an sifah. Sifah artinya zina. Dari syariat zaman dahulu, dari Nabi Adam, bahkan Nabi Adam ada syariat terkhusus untuk anak-anaknya, Nabi Nuh dan seterusnya, ini apa namanya, mengharamkan zina. Maka kalau ada yang mengatakan zina, anak enggak tahu kalau zina itu haram, kita katakan tidak ada alasan. Kenapa? Orang baca langsung bisa dipahami. Demikian juga firman Allah setelahnya, masih di surat Al-Isra, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Jangan membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Jelas tidak? Alhamdulillah, kita sudah patahkan syubhat dari syaitan. Nahmadullah nashkur. Berarti kita katakan dalam Al-Quran ada ayat yang hanya dibaca, bahkan sekali baca langsung paham. Tapi ada ayat yang membutuhkan kemampuan dalam ilmu tafsir, dalam ilmu usul, sehingga dengannya dia bisa mengetahui. Misalnya ayat tentang harta warisan. Iya, ayat tentang harta warisan. Ini banyak ulama yang mereka masya Allah ijtihad, tapi dalam perkara warisan mereka tawakaf. Mereka tidak berani mengambil bab tersebut. Dan ini ada pembahasan khusus disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Rawdatul Nadhir. Apakah seorang itu mujtahid harus dalam semua bab ilmu, ataukah boleh khususnya faraid dikecualikan? Pendapat yang paling benar, ini sah-sah saja seorang mujtahid. Dia mujtahid misalnya dalam ilmu fiqih, dia kurang ahli dalam ilmu faraid, ini sah-sah saja. Baik, ini hal yang kedua. Ada dalam masalah fiqih, ada dalam Al-Quran, ilmu atau ayat yang seseorang membutuhkan sesuatu baru bisa sampai kepadanya. Ada yang sifatnya kita taslim, mengembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang tidak memberitahukan ilmunya kepada makhluk. Apa itu? Ini yang Allah sebutkan di surat Ali Imran, "Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim marad, fi qulubihim zayg, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Waqaf di sini. "Warrasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina." Apa makna ayatnya? Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan kepada engkau ayat-ayatnya, kitabnya. Di antara kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkam, yang seseorang membacanya paham maknanya, atau membacanya kemudian membaca diulang-diulang dengan menambah ilmu alat, lalu dia memahaminya. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, ada yang ayat namanya mutasyabihat, yang samar. Mutasyabihat bisa berarti ayat yang berulang-ulang, sebagaimana dalam firman Allah, Quranan Arabian, mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Mathaniya di sini artinya mutakarrir, mutasyabiha, serupa. Kemudian kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat zayg, ini penyimpangan, bibit-bibit penyimpangan, maka mereka ini sengaja mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar. Tujuannya apa? Untuk mencari fitnah, untuk membuat fitnah dan membuat ta'wil-ta'wil. Kemudian kata Allah, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Padahal waw di sini lil idrab atau idrab intiqali, lakin tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina." Dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuan mereka, mereka mengatakan, kami beriman dengan apa yang datang dari Allah, semuanya dari sisi Allah. Ustaz, ini apakah tidak ada kontradiksi dengan pembahasan tafwid tadi? Iya kan? Tafwid tadi kita katakan bahwasanya tidak boleh kita menyerahkan makna Al-Quran yang Allah turunkan kembali kepada Allah. Karena Allah menurunkannya dengan bahasa Arab supaya kita pahami. Loh di sini Ustaz gimana? Lihat di sini. Minha. Di antara Al-Quran ada ayat yang jelas dipahami maknanya secara langsung atau dengan juhud, dengan usaha dulu baru bisa dipahami. Dan di antaranya ada yang tidak dipahami maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya. Makanya para ulama menafsirkannya, yang dimaksud di sini adalah ayat huruf muqatta'at, huruf-huruf yang ada di awal-awal pembuka surah. Seperti misalnya alif lam mim, alif lam ra, yasin, ila akhirih. Ini tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi huruf muqatta'ah ini memiliki magza, memiliki tujuan. Bukan di sini pembahasannya. Intinya tidak ada perselisihan yang kita sebutkan tadi tentang haramnya tafwid, menyerahkan makna-makna Al-Qur'an. Kita tidak boleh memahami Al-Qur'an, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ini syubhat dari syaitan juga, ini tidak boleh karena Allah sudah menurunkannya untuk menjadi hidayah. Allah berfirman, "Wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai." Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab penjelas untuk segala sesuatu. Allah sebutkan penjelas untuk segala sesuatu. Mungkin enggak penjelas ini kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya? Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan sesuatu yang kita tidak pahami maknanya? Wadah. Ini kebatilan at-tafwid. Nah. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, dari sampai jam 6. Selesai udah poinnya, ada yang kita tinggalkan? Ingatkan atau ada yang terlewat harus dipahamkan? Tinggal 5 menit. Jadi kita bantah syubhat dari iblis ini, walaupun iblis murka kepada kita dan dia sudah murka kepada kita sebelum ini. Al-Qur'an ada ayat yang seseorang baca langsung paham. Kemudian yang kedua, ada orang baca membutuhkan badlul juhud. Dia harus mengerahkan kemampuannya, usahanya, membuka rujukan yang lain, menafsirkannya dengan hadis atau menafsirkannya dengan bahasa Arab, dengan syair-syair Arabi. Tapi nanti dia akan paham juga. Keduanya ini masih sanggup dipahami. Maka tidak pantas kita mengatakan Al-Quran tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang bisa memahaminya, kecuali mujtahid mutlak saja. Dan kita katakan ini talbis, karena ada sedikit kebenaran. Iya kan? Tapi satu kebenaran ini dicampur adukan dengan kebatilan yang besar. Bahkan sebaliknya, kalau seseorang meninggalkan Al-Quran dan dia condong kepada taklid, condong kepada imam-imam mereka, dan inilah kesesatan yang dahulu orang-orang Yahudi dan Nasara terjatuh ke dalamnya. Kalau seseorang meninggalkan Al-Quran, kemudian dia lebih condong kepada taklid, mengikuti nenek moyangnya, mengikuti ulama-ulamanya saja. Di sini ulama-ulama su, ulama-ulama yang menginginkan kehidupan dunia dari akhirat. Maka mereka serupa dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa itu penyerupaannya? Allah berfirman di surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ini mereka menjadikan pemuka-pemuka agama mereka, pendeta-pendeta mereka, dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Adi bin Hatim radhiyallahu an mendengar ayat ini, Adi bin Hatim kaget, karena Adi bin Hatim seorang Yahudi sebelum masuk Islam. Kata dia, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Ya Rasulullah, kok ayat ini mengatakan kami Yahudi dan Nasara itu beribadah menyembah pendeta-pendeta kami, padahal kami tidak pernah menyembah mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisu idza ahallul halala idza ahallul haram ahlaltumu wa idza harramul halal haramtumu. Bukankah pendeta-pendeta pemuka agama kalian ini, kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya? Dan apabila mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut mengharamkannya? Padahal di dalam Taurat, di dalam Injil, Allah mengharamkannya, mereka menghalalkannya, mereka mengharamkannya. Kata Adi bin Hatim, iya, benar kami lakukan itu. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadahan yang Allah maksud di dalam Al-Quran surat At-Taubah tadi. Maka ketika seseorang meninggalkan Al-Quran, pada hakikatnya dia sedang diuji dengan menyembah kepada syaitan dan hawa nafsunya. Harabu minar riqil ladhi khuliqu lahu wabulu birikil hawa wasyaitani. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mereka berpaling dari peribadahan yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada mereka. Dan ketika mereka berpaling dari petunjuk Allah, mereka pun diuji, difitnah, terkena fitnah, diuji dengan menyembah hawa nafsu dan menyembah syaitan. Wal'iyadu billah. Cukup sampai di sini? Ada yang kurang jelas? Jelas semua insyaAllah? Gak ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Panjang atau pendek? Kalau pendek kita jawab, kalau panjang kita akhirkan. Baik. Naam. Nah. Itu ijtihad. Nah, di sini ada dua pertanyaan, Pak. Barakallahu fiik. Yang pertama susunan surat, yang kedua susunan ayat. Susunan ayat adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ijtihad sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ij'al hadza fi hadza, ij'al hadza fi hadza, sehingga sebagian sahabat bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an tentang at-taubah. Kenapa dipisahkan dari surat Al-Anfal? Kata Utsman bin Affan demikian sehingga beliau tidak menjadikan basmalah di antara keduanya. Basmalah di antara ini. Intinya itu bukan ijtihad sahabat, tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, adapun susunan surat dalam mushaf sebagai ijtihad dari Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang menyusun, menyatukan mushaf, bukan menyusun mushaf, mengumpulkan mushaf, menjadikan Al-Quran sebagai satu mushaf, ini terjadi pada zamannya Abu Bakar. Adapun pada zamannya Utsman adalah menjadikan mushaf dalam satu bentuk. Ini dalam ilmu qiraat dibahas. Walaupun sudah dijadikan satu bentuk, ada sedikit perbedaan. Misalnya dalam surah Al-Imran, mushaf kita yang sampai kepada kita, wasari'u dengan waw. Tapi mushaf Ahlus Syam tanpa waw, sari'u. Dan ada beberapa ayat lagi. Dan ini semua amanah yang Utsman hanya menuliskannya demikian. Karena Utsman menggabungkan sahabat-sahabatnya di antara Zaid bin Thabit dan yang lainnya Qurasyiyin, yang mereka ini diturunkan Al-Quran dengan lisan mereka. Intinya, adapun masalah susunan surat, ini adalah ijtihad sahabat, sebagian diambil dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Iqra'u Al-Baqarah wa Ala Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ghamamatani 'ala sahibihima." Bacalah kalian surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena kedua surat ini akan, maksudnya yang dibaca oleh seorang muslim keduanya, amalan yang mereka lakukan dari membaca Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan mendatangi mereka dengan memberikan naungan di hari kiamat kelak. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Makanya Utsman tidak mendahulukan Ali Imran baru Al-Baqarah, tapi mendahulukan Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa kita katakan susunannya, tertibnya adalah tertib ijtihad? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan suatu saat beliau salat dengan Ibnu Mas'ud, salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Susunan mushaf seharusnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sehingga di sini perkara ijtihad. Maka tidak mengapa seseorang membaca ini dahulu. Di misalnya dalam salat dia membaca rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, sah-sah saja. Wallahu a'lam wal 'ilmu indallah. Demikian. Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan, kekeliruan, salah ucap semata-mata dari saya dan syaitan, wallahu wa rasuluhu bari'an min. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.